Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allim rahimallahu ta'ala wa nafdul fai'i qad yatanawwalu al-ghanimata. Ka qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghana'im min Hunainin laysa li mimma afa Allahu 'alaykum illa al-khumusa wal khumusu maqdudun 'alaykum. Dan istilah baik itu terkadang mencakup ghanimah. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ghanimah perang Hunain. Tidak ada yang menjadi hakku atas baik yang Allah berikan pada kalian kecuali 1/5, dan 1/5 ini dikembalikan kepada kalian. Kalau dalam istilah fikih, ghanimah sama faid itu dibedakan. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang dan benar-benar terjadi perang. Adapun faid adalah harta rampasan perang namun tidak terjadi perang. Belum sampai terjadi perang. Kaum muslimin datang, orang kafir sudah ketakutan, akhirnya mereka bubar, meninggalkan harta-harta mereka. Nah, ini disebut faid. Jadi kalau terjadi perang, kemudian kalah, orang kafir kalah, harta yang ada, nah ini disebut ghanimah. Ini istilah fikih. Dibedakan antara ghanimah dengan faid. Adapun setelah istilah syar'i, maka kata suku Islam ya, terkadang istilah baik itu dipakai untuk ghanimah. Contohnya waktu perang Hunain. Perang Hunain ini perang, maka hartanya adalah statusnya ghanimah. Namun Nabi sebut dalam hadis ini yang baru saja kita baca, Nabi sebut dengan istilah baik. Nah, kemarin telah kita baca bahasanya Syaikhul Islam memberikan penjelasan kenapa ghanimah disebut faid yang artinya kembali, karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada orang yang berhak memanfaatkannya dengan sebenarnya, yaitu Allah kembalikan kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah ciptakan nikmat rezeki harta supaya dimanfaatkan orang-orang beriman untuk menyembah Allah. Walakinnahu lamma qala ta'ala wa ma afalla 'ala rasulih minhum fa ma awjabtum 'alayhi min khawlin wa la hikabi. Saralatul fai'i idza utriqa fi 'urfil fuqaha'i fa huwa ma ukhidha min malil kufari fi ghairi ijabi khaylin wa la hikabin. Wal ijabu naw'un min at-tahriqi. Akan tapi tatkala Allah berfirman di surat Al-Hasyr, dan apa yang Allah kembalikan kepada Rasulnya minhum dari mereka, fama awjabtum alaihi min khailin, maka karena kalian menggerakkan kuda, walah kabin dan unta. Sa'alabul faik, maka jadilah istilah faik jika dimutlakan, jika disebut faik begitu saja, maka dalam bahasa para ahli fikih maknanya adalah ma'udhidha min malil kufar, harta yang diambil dari orang kafir, min ghairi ijabi khailin, tanpa menggerakkan, tanpa memacu kuda dan tanpa memacu unta. Ijab maknanya naun min at-tahriq, menggerakkan. istilah para ahli fikih fa'id untuk harta yang diambil orang kafir tanpa terjadi peperangan, tanpa kaum muslimin perlu memacu kuda, memacu unta di medan perang dan dapat harta yang orang kafirnya itu fa'id. Sudah dengar ghanimah. Tadi laisalimi ma'afallah alaikum, kata Zuhair Syawir, adalah hadis yang sahih yang keterangannya bisa dilihat di takhidnya Al-Albani untuk Fikus Sirah. Maka di antara karya Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah takhid untuk Fikus Sirah karya Muhammad Ghazali Al-Misri, seorang dai dan tokoh ikhwan yang terkenal dari Mesir, yang punya banyak pemikiran yang menyimpang berkaitan dengan masalah sunnah, yang Muhammad Ghazali Al-Misri rahimahullah ta'ala, yang juga sudah telah meninggal dunia. Dia menulis satu buku tentang sirah, disebut Fikih Sirah, judul bukunya Fikih Sirah, dan buku ini diteliti hadis-hadisnya oleh Al-Albani, kemudian dicetak bersamaan. Oleh karena itu di antara buku mu'asirin, buku ulama, buku sirah mu'asirin yang dinilai terbaik, termasuk yang dinilai cukup baik atau termasuk buku yang baik, adalah Fikus Sirah karyanya Muhammad Ghazali, mengingat takhidnya Al-Albani untuk buku ini. Karena dengan membaca buku tersebut yang plus ada takhidnya, maka kita mendapatkan faedah-faedah mana riwayat dalam sirah yang dhaif, yang sahih dan seterusnya. Pertanyaan. Antuk ke azaimu, walaih dahada nasul hadithi, ketika seorang mukmin melakukan hal-hal yang hukumnya mubah, qasidan niatnya adalah meninggalkan yang haram dan mengambil yang halal, karena dia memiliki hajat kebutuhan dengan yang halal. Maka ini perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang berpahala. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hubungan suami istri, "Fi putti ahadikum shadaqah." Dalam hubungan suami istri yang kalian lakukan terdapat pahala. Terasal bertanya oleh Rasulullah, apakah salah satu di antara kami menyalurkan sahwatnya dan dia mendapatkan pahala dalam sahwatnya tersebut? Maka Nabi katakan, apa pendapat kalian seandainya dia salurkan sahwatnya dalam hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Tentu jawabannya iya. Maka dari kalau maka demikian itu, jika dia salurkan dalam hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Diriatkan oleh Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, Syekhul Islam membuat kesimpulan, maksudnya orang yang melakukan hal yang mengambil yang halal karena niat untuk menjauhi hal yang haram, maka dia mendapatkan pahala. Wa hadza kaqawli, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Umar, dari Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika rukhsahnya diambil, bagaimana Allah benci seandainya maksiatnya dilakukan. Diatkan Ahmad dan Ibnu Husaymah dalam sahihnya dan yang lainnya, kata Al-Albani sanadnya sahih. Maka Nabi SAW memberitakan bahasanya Allah mencintai dan menyukai jika keringanan-keringanannya diambil, sebagaimana dia Allah benci seandainya orang melakukan maksiat. Dan sebagian ahli fikih meriatkan hadis ini dengan teks sebagaimana Allah suka kalau azimahnya dilakukan. Azimah itu kebalikan dari rukhsah. Jamaknya azaim. Azaim jamak dari azimah, dan azimah maknanya adalah kebalikannya rukhsah. Qasar dalam safar itu rukhsah. Maka sholat tamam tidak qasar itu disebut azimah. Tidak puasa karena sakit, nah itu rukhsah. Puasa itu disebut azimah. Kata Syekhul Islam, wa laisa hadzal abdul hadis, dan tidak semacam ini dan tidak seperti ini bunyi hadisnya. Nah, perkataan Syekhul Islam ini dikritik oleh Al-Albani. Beliau katakan bahkan itu adalah juga redaksi hadis yang sahih. Diatkan oleh Bazar, Tabrani dan Ibnu Hibban. Maka di sini Syekhul Islam terjemus dalam wahmun namanya, salah sangka. Dia menyangka itu tidak ada bunyi hadis masalah rukhsah yang bunyinya kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, padahal ternyata itu adalah redaksi dan bunyi hadis. Maka di sini Syekhul Islam tidak kita katakan berdusta. Oh, saya Islam dusta, bilangnya itu bukan redaksi hadis, padahal redaksi hadis. Ini Syekhul Islam tidak kita katakan berdusta, kecuali dusta dalam makna bahasa Arab. karena dalam bahasa Arab salah satu makna dusta atau makna asli dari dusta adalah khata'un. Hadzal kadhibun itu bermakna hadzal khata'un. Ini keliru. Ini perkataan yang keliru. Kalau maknanya kadhibun itu begitu maknanya khata'un, maknanya mana asal dari kadhibun, maka tidak apa-apa disebut ini sahul Islam kadhib. Akan tapi dusta dalam pengertian orang, pengertian umum, pengertian orang, maka tidak, ya, tidak kita katakan ini kadhib, namun kita katakan ini wahmun. Kemudian maka ada dua teks hadis Allah suka jika rusuhnya diambil, kemudian lanjutannya sebagaimana Allah benci maksiatnya dilakukan, redaksi yang lain sebagaimana azimah dilakukan. Kenapa demikian? Karena rusuh hanyalah Allah bolehkan untuk kebutuhan hamba-hambanya, dan orang-orang yang beriman memanfaatkan rusuh untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala suka seandainya rusuh diambil, karena seorang yang pemurah itu tentu akan suka jika kebaikannya diterima dan anugerahnya diterima. Itu kalau seorang yang pemurah dan dermawan ngasih orang, itu akan gembira kalau yang dikasih mau menerima. Beda dengan orang yang bukan dermawan. Kalau bukan dermawan, kalau yang dikasih gak mau terima, oh ya syukur, bisa saya manfaatkan. Namun kalau orang yang dermawan, dia punya sifat kalau memberi sesuatu, dia ingin dan dia akan gembira dan bahagia kalau yang diberi menerima. Maka rusuh adalah kebaikan Allah dan Allah belajar yang pemurah dan suka memberi. Juga sebagaimana dalam hadis yang lain, qasar adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah dari Allah. Hadisnya dikatakan oleh Muslim dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini di antara dalil ulama yang mengatakan qasar dalam safar hukumnya wajib. Karena Nabi mengatakan faqbalu sadaqatahu, terimalah dengan bentuk amr sedekahnya Allah, yaitu qasar yang Allah berikan. Sedangkan jumhur ulama mengatakan qasar dalam salat hukum musafir tidak wajib. Walianahu biha tatimmu ibadatuhu wa ta'atuhu. Dan karena dengan rukhsah, dengan melakukan rukhsah, maka ibadah akan sempurna dan ketaatan akan sempurna. Fa'umiro mu'minu bi'ahdi amrayni, imma qawlu khairin imma qawlu khairi aw al-sima aw al-simatu wa li hadha kana qawlu khairi khairan min as-sukuti anhu wa as-sukutu an syarri khairan min qawlihi wa li hadha qala Allah ta'ala ma yasidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa ma la yahtaju ila al-insan, dan segala perkara yang tidak dibutuhkan oleh manusia, baik ucapan ataupun perbuatan. Semua ucapan yang bukan kebutuhan manusia, semua perbuatan yang bukan kebutuhan manusia, lalu dikerjakan oleh manusia abadan main-main saja. Fahad, apakah perbuatan semacam ini alihi membahayakannya, larahu dan tidak menguntungkannya? Bagaimana perkataan, bagaimana dalam hadis, semua ucapan manusia alaihi lalahu membahayakannya dan tidak menguntungkannya, kecuali amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengingat Allah. Kata Al-Bani, hadisnya derajatnya hasan dari Ummu Habibah. Namun di tempat yang lain Al-Bani mendhaifkan hadis ini. Maka berdasarkan hadis ini, maka perkataan yang sia-sia, perkataan manusia yang sia-sia, yang tidak dibutuhkan, yang diucapkan bukan karena kebutuhan namun karena main-main, itu alaihi membahayakan manusia dan tidak menguntungkan manusia. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi, Nabi mengatakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dalam yang mengucapkan kebaikan atau dia, maka seorang mukmin diperintahkan untuk melakukan salah satu dari dua perkara. Yang pertama ucapan kebaikan, yang kedua atau dia. Oleh karena itu, maka ucapan kebaikan lebih baik daripada diam dari ucapan kebaikan. Namun diam itu lebih baik, namun diam dari ucapan kejelekan itu lebih baik dari mengucapkan ucapan kejelekan. Oleh karena itu Allah berfirman, ma yalqitu min qaulin, semua ucapan yang keluar, tidaklah ada satupun ucapan yang keluar kecuali di sampingnya ada raqibun atid, malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Itu malaikat pencatat amal. Ya, betul. Pokoknya kita lakukan ahli tafsirin, kalau yuktabu jami'u akwalihi, fakwala mujahidin wa wairuhu, yaktubani kulla syai'in hatta aninahu fi mardihi. Waqala Ikrimatu, la yaktubani illa ma yajawalaini aw yujaru. Wal Qur'an yadul ala annahuma yaktubani jami'a. Fa innahu qala ma yalfiz min qawlin nakiratun fi syarti mu'akkadatun bi harfi min. Fahaza ya ummu kulla qawlihi. Wa aidan fa qawluhu yu'jaru ala qawli mu'ayyan aw yuzaru yahtaju ila an yu'rafal katibu ma umira bihi wa ma nuhiya anhu. Fala budda fi itsbati ma'rifatil katibi bihi ila naqlin. Wa aidan fa huwa ma'murun imma bi qawlil khairi wa imma bi istimati. Fa idza adala ma fa'idza adala amma umira bihi min as-simati ila fudul al-qawli allazi laysa bi khairin kana hadza alayhi fa innahu yakunu makruhan wal makruhu yanqusuhu wa li hadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min husnul islam al-mar'i taqahu ma la ya'nihi. Nah, soal tafsir, berselisih pendapat apakah semua ucapan manusia itu dicatat oleh malaikat pencatat amal atau tidak. Mujahid dan yang lainnya mengatakan yang tubani dua malaikat pencatat amal itu mencatat segala sesuatu sampai erangan ketika sakit. Ini kata Ikrimah, orang tadi. seorang mujahid, seorang tabi'in. Kemudian perkataan Ikrimah yang juga seorang tabi'in, pendapatnya Ikrimah, dua malaikat pencatat amal itu tidaklah mencatat kecuali ucapan yang berpahala atau bernilai dosa. Jadi ada ikhtilaf antara mujahid dengan Ikrimah. Kalau Ikrimah, kalau mujahid, semua ucapan manusia dicatat malaikat pencatat amal. Kalau Ikrimah, tidak semua, cuma yang bernilai pahala atau bernilai dosa. Dari dua pendapat ahli tafsir ini, yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Taimiyah adalah pendapat mujahid. Al-Qur'an, Syekhul Islam mengatakan Al-Qur'an mendukung, menunjukkan bahwasanya dua malaikat pencatat amal itu mencatat semua ucapan. Dalilnya, karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin. Di sini min qaulin, di sini nakirah didahului syarat. Dan nakirah ini mendapatkan taukid dengan adanya huruf min sebelumnya. Min di sini min zaidah li taukid. Maka nakirah dalam tidak dalam syarat itu memberikan makna umum. Fahada ya umu kulla qauli. Maka ini menunjukkan bahasanya dalil ini mencakup umum semua ucapan. Ini alasan Syekhul Islam yang pertama untuk merujukkan pendapat mujahid. Alasan yang kedua, wa'idran, dan juga status malaikat pencatat amal seandainya pendapat yang benar itu adalah faqaulu yujal ala qaulin mu'ayyan, status manusia itu mendapatkan pahala karena ucapan tertentu dan mendapatkan dosa karena ucapan tertentu, maka jika malaikat pencatat amal itu hanya mencatat yang semacam ini, yang bernilai pahala dan bernilai dosa, yang tak ila ayat al-katib, maka berarti malaikat pencatat amal ini perlu mengetahui hal-hal apa saja yang diperintahkan dan hal-hal apa saja yang dilarang. Fala buddha, maka harus untuk menetapkan bahasanya malaikat pencatat amal itu tahu syariat, hukum-hukum syariat ini perlu ila naqlin, dalil naqli. Maka alasan yang kedua yang disampaikan oleh Syekhul Islam untuk merujukkan pendapat mujahid, kalau malaikat pencatat amal itu cuma mencatat yang ucapan yang bernilai pahala dan bernilai dosa, maka malaikat pencatat amal itu harus ahli fikih. Malaikat pencatatan itu harus pakar syariat. Oh, ini mana ucapan yang berpahala? Oh, ini ucapan berpahala, dicatat. Oh, ini ucapan yang dosa, dicatat. Oh, ini menurut fikih ini tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya, tidak dicatat. Kalau malaikat pencatat amal itu tidak mencatat semua ucapan manusia, namun yang berpahala dan bernilai dosa saja, maka malaikat pencatat amal itu harus seorang yang menguasai syariat. Dan mengatakan bahasanya malaikat pencatat amal itu adalah pakar syariat dan ahli fikih itu butuh dalil naqli. Karena tidak ada dalil naqli, maka lebih tepat mengatakan bahasanya mereka mencatat semua ucapan. Alasan yang ketiga, wa'idun, alasan yang ketiga, kalau makmurun, maka seorang mukmin itu mendapatkan perintah untuk melakukan salah satu dari dua pilihan, ucapan yang baik atau diam. Maka jika seorang mukmin itu adalah berpaling atau meninggalkan apa yang diperintahkan yaitu diam, akhirnya kemudian dia mudulil qaul, mengucapkan ucapan yang tidak bermanfaat, ala nilai tapi khairan, yaitu ucapan yang tidak bernilai kebaikan, maka berarti si mukmin ini telah meninggalkan perintah. Karena dia meninggalkan perintah, maka ucapannya alaihi, ucapan itu membahayakannya. Fa innahu yakunu makruhan, karena ucapan yang fudulul qaul, ucapan yang tidak ada nilainya, cuma main-main saja, itu hukumnya makruh, dan makruh itu mengurangi derajat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda baik Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ketika seorang itu mengucapkan perkataan dan perkataan itu cuma main-main saja, maka main-main ini termasuk hal yang tidak manfaat. Kok tidak ditinggalkan? Maka menyebabkan derajat keislamannya berkurang. Seharusnya derajat keislamannya jelas baik, maka menjadi turun kurang baik gara-gara ucapannya. Inilah bahaya dari ucapan yang main-main ini. Maka alasan yang ketiga terusan berdalil dengan mengkana yuminum bila yuminum akhir saliyakun khairan awliyakmur. Maka ucapan yang sepatutnya cuma main-main itu adalah ucapan yang dilakukan oleh orang yang melanggar perintah. Karena yang diperintahkan adalah satu dari dua, tidak melaksanakan perintah. Dan apa hukum tidak melaksanakan perintah di sini? Apakah hukumnya haram? Kata Syaikhul Islam, hukumnya makruh. Jika memang perbuatannya itu, ucapannya itu cuma main-main, maka makruh, tidak haram. Hanif. Seseorang di sisi Allah itu sudah termasuk alaihi. jangan dibayangkan ketika dibahas ya, bahasa perkataan manusia yang tidak bermanfaat itu alaihi, jangan dibayangkan masuk neraka ya, karena alaihi itu umum. Alaihi itu perbuatan yang adalah membahayakan seseorang ketika menyebabkan masuk neraka, menyebabkan mendapatkan murka Allah. Demikian juga alaihi membahayakan seseorang ketika perbuatan tersebut menurunkan derajatnya di sisi Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan lah bagi jiwa apa yang dia lakukan, wa alaiha maktasabat, dan atas jiwa yaitu membahayakan jiwa apa yang dia kerjakan. Maka dalam surat Al-Qamar 286 di sini Allah cuma mengatakan perbuatan manusia itu ada dua macam. Perbuatan manusia itu cuma ada dua kemungkinan, boleh jadi laha dan boleh jadi alaiha. Boleh jadi manfaat dan menguntungkan untuk pelakunya atau membahayakan pelakunya. Itu perbuatan manusia. Tidak ada yang ketiga, cuma ada dua macam saja. Maka berdasarkan ayat ini, maka perbuatan yang maksudnya main-main itu maksudnya adalah alaiha. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang cuma iseng main-main, meskipun itu mubah, dan dia tidak punya maksud tertentu yang baik dan mulia dari perbuatannya tersebut, itu termasuk dalam alaiha. Karena tidak mungkin kita masukkan telah hak. Ingat sekali lagi yang namanya alaiha itu tidak mesti harus masuk neraka atau mendapatkan murka. Maka berdasarkan ayat ini tidaklah seorang itu beramal kecuali ada dua kemungkinan, alaihi apakah lalu. Maka jika dia melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka perbuatannya statusnya adalah lalu, menguntungkannya. Jika tidak, maka adalah alaihi. Jika tiga ini mencakup dua, dia melakukan sesuatu hal yang dilarang atau melakukan sesuatu hal yang tidak diperintah dan tidak dilarang, dan tujuannya cuma sekedar ya, main-main saja. Maka jika tidak, jika perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang diperintahkan, maka statusnya adalah alaihi. Dan alaihinya ini meskipun cuma sekedar mengurangi kadar atau derajat seseorang di sisi Allah, tidak mesti harus terancam dengan neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan dan tabiat jiwa manusia adalah bergerak dan tidak pernah mau diam, kotor sama sekali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala memaafkan apa yang dibisikkan oleh orang-orang beriman di dalam batin mereka, cuma sekedar kata batin atau lintasan dalam hati itu Allah maafkan selama belum sampai diucapkan atau yang malumih belum diamalkan atau dipraktekkan. Fa'idha amilu fihi, maka jika mereka telah mengamalkannya, dakhala fil amri wa nahi, maka tercakup dalam perintah dan larangan. Kemudian setelah itu saya bisa kembali kepada pokok masalah. Setelah melebar sampai malam wa ma'alihi, kembali kepada topik pokok masalah. Pokok masalah jelas menjelaskan ayat karoha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, membahas tentang surah Al-Hujurat. Faidahkan Allah patkaroha ilal mu'minin, maka jika Allah telah membuat orang-orang yang beriman itu benci dengan semua maksiat, dan Allah membuat orang-orang yang beriman itu mencintai iman, yang iman itu yang tadi menuntut untuk melakukan ketaatan, walam yu'arifu biddun, dan tidak ada kebalikan dari iman yang menentangnya. Maka ketika kita sepakat dengan sepakat manusia, maka murjiah pun tidaklah berselisih. Bahasanya iman yang di dalam hati akan mendorong untuk melakukan taat dan menuntut untuk melakukan taat, sehingga taat adalah menjadi buah iman dan hasil iman. Maka jika orang itu telah cinta dengan iman dan benci dengan semua maksiat, dan tidak ada dzik, tidak ada godaan, tidak ada setan yang menggoda, tidak ada nafsu yang menghalang-halangi, maka jika tidak ada dzik, tidak ada godaan, maka semua manusia sepakat, termasuk di antaranya murji'ah, sepakat dengan ahli sunnah bahwasanya iman yang semacam ini akan mendorong pelakunya untuk melakukan taat. Ketika sudah cinta dengan iman, benci maksiat, dan tidak ada godaan, maka pasti taat. Lakinna hatunazi'u hal yastabzil muta'ata. Cuma murji'ah itu menyelisih ahli sunnah dalam masalah apakah iman itu mengharuskan taat. Secara umum, kalau bersyarat, yaitu pada saat tidak ada godaan, maka murji'ah sepakat. Orang punya iman dan tidak ada godaan, ini cuma berandai-andai aja ya, kan godaan itu mesti ada, setan itu mesti ada. Maka seandainya berandai-andai orang itu punya iman dan tidak ada godaan, maka murji'ah sepakat iman tersebut tentu akan mendorong untuk berbuat taat. Ini jika imannya iman yang bersyarat, tidak ada godaan. Bagaimana kalau iman yang tidak bersyarat? Iman begitu saja, apakah itu mengharuskan taat, menyebabkan pemilik iman itu akan taat? Nah, ini diperbedakan antara murji'ah dan ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengatakan iman itu sendiri mendorong untuk taat, mengharuskan untuk taat. Di samping taat itu adalah bagian dari iman. Perbedaan, perhatikan perbedaan ahlu sunnah dan murji'atul fuqaha. Ahlu sunnah mengatakan taat adalah konsekuensi iman dan taat itu bagian iman. Paham? Taat, amal badan, itu bagian dari iman, dan taat adalah konsekuensi iman. Sedangkan murji'atul fuqaha mengatakan taat itu adalah konsekuensi dari iman, namun bukan bagian iman. Taat itu cuma sekedar konsekuensi iman, namun bukan bagian dari iman. Tidak termasuk iman, karena iman menurut murji'ah terbuka cuma keyakinan dan ucapan lisan. Dan murji'ah terbuka adalah untuk paham murji'ah yang merupakan memiliki pemahaman sesat dalam iman. Kalau murji'ah terbuka mengatakan taat, amal ibadah adalah sekedar konsekuensi iman Karena ahli sunnah mengatakan amal badan adalah konsekuensi iman. Artinya iman di dalam hati itu mendorong dan menuntut pelakunya untuk taat. Dan taat itu sendiri adalah bagian dari iman. Fa'inna huwa insana yaja'u ila ta'ati. Maka iman mendorong untuk taat. Maka iman punya mu'arif, punya penghalang keinginan untuk berbuat maksiat. Yang penghalang iman, yang penghalang iman berasal dari nafsu manusia, jiwa manusia, atau godaan setan. Maka jika Allah telah membuat orang-orang beriman benci dengan semua penentang iman, semua bentuk maksiat, karena mustahil to'at, maka tuntutan iman agar melawan ketaatan itu berarti bersih bebas dari penghalang-penghalang ini. Dibolehkan kecuali untuk orang yang beriman yang memanfaatkan hal mubah tersebut untuk taat. Ketika maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah membolehkan sama sekali bagi seorang pun untuk memanfaatkan sesuatu, membolehkan syai'an sesuatu untuk dimanfaatkan untuk melakukan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memerah buah anggur menjadi khamar dan melaknat orang yang memerintahkannya sebagaimana melaknat orang yang meminum khamar. Maka al-asr pemerah itu cuma memerah ya, anggur yasiru asiran sehingga menjadi asir, menjadi cairan anggur. Nah cairan anggur ini sebenarnya mungkin dimanfaatkan untuk hal yang mubah, bagaimana mungkin juga bisa digunakan untuk khamar. Akan tetapi ketika diketahui bahasanya niat si pembuat cairan anggur ini untuk menjadikan anggur tersebut menjadi khamar, maka tidak boleh baginya untuk menolongnya dengan melakukan sesuatu yang pada asalnya mubah jika sesuatu tersebut tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Atau ini bukan qasdul akhir ya, mungkin yang tepat qasdul muqtasir. Nah maka ketika kuli atau pekerja dalam hal ini adalah pemerah anggur itu mengetahui niat dari orang yang memerintahkannya adalah mau menjadikan anggur sebagai khamar, maka tidak boleh bagi asir untuk membantu muhtasir, membantu orang yang memerintahkan untuk membuat khamar tadi, membantunya untuk melakukan maksiat kepada Allah dengan perbuatan yang pada asalnya hukumnya mubah, yaitu apa? Memerah khamar. Ini kaidah dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli dan sebagainya. Jika kita ketahui orang ini niatnya untuk berbuat maksiat, maka kita tidak boleh membantunya dengan perbuatan, dengan melakukan satu perbuatan yang hukum asalnya adalah mubah. Dan orang tidak boleh beralasan bahwa ini apa itu mubah. Ketika dia tahu kalau pembeli ini mau membeli parang untuk bunuh orang, dia tahu dia, dia tahu tujuannya, maka orang tidak boleh berangsa. Lu saya kan jual beli parang sama siapa, bukan buat saya. Tidak boleh berangsa semacam ini. Kalau ada orang berangsa dengan semacam ini, kita bantah, kita dalili dengan hadis masalah sama. Pemerah anggur itu melakukan satu hal yang hebat. Kamu dilaknat oleh Nabi, artinya perbuatannya haram, padahal akalnya perbuatannya dengan perbuatan yang mubah. Kenapa perbuatan yang akalnya mubah yaitu memerah khamar, memerah anggur menjadi cairan anggur, itu menjadi berubah menjadi perbuatan yang terlaknat? Disebabkan dia kan orang yang memerintahkannya, bosnya ini mau menggunakan anggur untuk haram, dan dia tidak boleh, dan seorang itu tidak boleh. Dan kaidah mengatakan seorang itu tidak boleh membantu orang untuk bermaksiat kepada Allah dengan perbuatan yang asalnya adalah mubah. Wala asaha lahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membolehkan seseorang untuk memanfaatkan nikmat untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu mubah itu tidaklah mubah. kecuali jika dimanfaatkan untuk taat. Faya besar sama konsekuensi daripada hilangnya kemaksiatan dalam hati orang yang beriman, kembali pada ayat Al-Hujurat, ketika Allah katakan bahasanya Allah telah membuat orang-orang yang beriman benci dengan semua kesibukan, maka konsekuensi hilang hilangnya kebukan dari hati orang-orang yang beriman ini, konsekuensinya mereka tidak tidak akan melakukan kecuali kebaikan. Oleh karena itu, siapa saja meninggalkan maksiat seluruhnya, maka dia pasti sibuk untuk mentaati Allah. Dalam hadis yang sahih dikatakan, semua orang pergi berbagi-bagi dan dia menjual dirinya. Namun kalau bahasa Indonesia menjual diri itu artinya melacur, dan semakan menjual diri. Bapak Yunab tahu, maka semua orang itu gambling dengan dirinya. Boleh jadi dia melakukan perbuatan berkaitan dengan dirinya, boleh jadi perbuatan tersebut menyebabkan terbebasnya dirinya dari neraka atau hancurnya dirinya. Kalau melakukan ayyuhul hasanat, maka orang yang beriman pasti menyukai kebaikan, walaupun dan pasti ayyuhul ridha membenci semua keburukan. Walaupun dan pastilah dia akan gembira jika melakukan kebaikan, wa yasuuhu dan pasti susah jika melakukan keburukan. Itu orang yang beriman. Wa mata kufira, dan kapan saja bisa kita andaikan dalam sebagian perkara tidak demikian. Ternyata sebagian maksiat, di sebagian maksiat kok dia malah gembira dan tidak suka, dan gembira dengan maksiat dan tidak sedih. Maka apa? Karena naqsul iman, maka orang tersebut dalam kondisi itu adalah seorang mukmin yang sedang berkurang derajat imannya. Kalau dia masih mukmin yang asli, maka akan benci dengan semua keburukan. Wal mu'min qattas duru min sayi'at fa yatubu minha aw ya'ti bi hasanatin tamhuha ayub tara bi bala'in yukaffiruha anhu walakin la buta ayakuna karihan laha. Seorang mukmin boleh jadi muncul darinya perbuatan keburukan lalu dia bertobat darinya, atau dia melakukan kebaikan yang itu berfungsi menghapus dosanya. Ayub tala atau mendapatkan cobaan dibala dengan berbagai cobaan, yang cobaan-cobaan tersebut bisa menghapus dosa darinya. Akan tetapi seorang yang beriman pasti membenci keburukan, yaitu membenci maksiat. Fa inna Allah akbar annahu habbaba ilal mu'minina imana wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuka wal isyana fama lam yakra as-salasata lam yakun minhum. Kenapa? Karena Allah memberitahukan bahasanya Allah telah membuat orang-orang yang beriman mencintai iman, dan Allah buat orang yang beriman benci dengan kekafiran, kemaksiatan, kefasikan dan kemaksiatan. Maka siapa saja yang tidak membenci tiga hal ini, kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, maka dia bukan bagian orang yang beriman. Maka di sini ada satu poin penting yang disampaikan oleh Syekhul Islam tentang masalah iman. Beliau katakan seorang mukmin boleh jadi melakukan maksiat, akan tetapi seorang mukmin pasti benci maksiat. Seorang mukmin pasti benci maksiat meskipun terkadang dia melakukan maksiat karena kalah dengan nafsunya, kalah dengan godaan setan dan seterusnya. Namun syarat mukmin dan ciri mukmin benci dengan maksiat. Namun bukanlah syarat mukmin bersih dari maksiat. Namun syarat mukmin benci maksiat. Dan bukanlah syarat mukmin bersih dari maksiat. Bersih itu bukan maksiat. Namun sifat benci dengan maksiat harus ada. Siapa yang tidak punya benci terhadap maksiat, lam yakun minhum, kata sekun sang, bukan bagian dari orang yang beriman. Akan tetapi Muhammad bin Nasr al-Maruzi mengatakan, orang fasik itu benci maksiat karena agama. Maka berkaitan dengan kalimat yang disampaikan oleh Muhammad bin Nasr al-Maruzi ini, Syarul Islam mengatakan, ini perlu dirinci. In urida bidzalika, jika yang dimaksudkan dengan kalimat ini, berarti orang yang fasik berkeyakinan agamanya mengharapkan maksiat dan dia mencintai agamanya. Wa hadhihi min jumlatihi, dan ini maksiat ini adalah bagian dari larangan agama. Fa wa yaqulha, maka dia membenci maksiat. Maka benar kalimat yang disampaikan oleh Muhammad bin Nasr al-Maruzi, bahwasanya orang fasik membenci maksiat karena agama, tadayyunan. Akan tapi jika seorang fasik itu mencintai agamanya secara global, walaysa fiqalbihi, namun juga tidak ada dalam hatinya benci dengan maksiat, karena qad adima minal imani, maka telah hilang imannya sesuai dengan kadar hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, lalu dia mengupahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Dalam hadis yang lain yang juga ya, dalam kitab sahih, yaitu Sahih Muslim, bahwa siapa yang berjihad melawan kemaksiatan dengan tangannya maka dia mukmin, berjihad melawan maksiat dengan lisannya maka dia mukmin, dan dalam siapa berjihad terhadap pelaku maksiat dengan hatinya maka dia mukmin, dan tidak ada di balik itu iman meskipun satu biji sawi. Fa'ulima, maka diketahui dari hadis ini bahasanya hati, jika tidak ada dalam hati tersebut rasa benci terhadap apa yang Allah benci, maka tidak ada dalam hati ini iman yang menyebabkan pelakunya berhak mendapatkan pahala. Kemudian sabda Nabi, laisa wara'a dzalika minal iman, tidak ada di balik itu iman. Maksudnya adalah tidak ada di balik itu min hadzal iman, dari iman ini, yaitu al-iman al-mutlaq. Al-iman al-mutlaq sama dengan al-iman al-kamil. Tidak ada tidak ada iman yang sempurna. Artinya laisa wa'a hadis salati, tidak ada selain setelah keadaan ini mahwa minal iman, satu keadaan yang merupakan bagian dari iman meskipun cuma sekedar satu biji sawi. Artinya lagi, ini adalah akhir batas iman. Maka dia tidak lagi tersisa setelah hal ini, yaitu benci dengan hati, minal imani syai'un, satu pun iman. Laisa muwafihu annahu man lam yaf'al dzalika lam yabqa ma'ahu minal imani syai'un. Falafdul hadis innahu yadullu 'ala al-ma'na al-awwali. Bukanlah maksud Nabi barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut yaitu benci dengan hati, tidaklah tersisa bersamanya sedikit pun iman. Bahkan lafaz hadis itu cuma menunjukkan makna pertama yang Nabi inginkan, bukan makna yang kedua. Karena berkaitan dengan masalah hadis, Walaysa wa'a dzalika minal iman habbatu khurdalin. Itu apa maknanya? Bukanlah maknanya takfir. Bukanlah makna hadis ini, siapa yang tidak punya, tidak benci dengan hatinya terhadap satu maksiat, dia takfir. Bukanlah maknanya lam yabqa ma'ahu min al-iman syai'. Tidaklah kita bisa sedikit pun iman bersama orang itu, pada diri orang itu. Bukan ini maknanya. Lam yabqa ma'ahu min al-iman syai', artinya apa? Kafir. Bukan makna hadis ketika ini ada satu maksiat, kemudian orang itu tidak, misalnya pacaran, misalnya kemudian orang itu tidak benci dengan pacaran dan malah menganggap baik. Kemudian orang yang tidak membenci pacaran dan tidak menganggap, dan tidak menganggap jelek pacaran ini, apakah kafir? Tidak boleh orang mengatakan kafir dengan berdalil di sini. Walaysa wa'a dzalika min al-iman hatta tukhaw dzalik. Mati kafir. Namun apa makna hadis ini? Makna hadis ini yang benar minal iman di sini disampaikan oleh Syaikhulislam, minal iman yaitu min hadzal iman, dari iman ini yaitu al iman al mutlak. Min hadzal iman, hadzal iman di sini yang dimaksudkan adalah iman dalam artian cabang iman berkaitan sikap dengan maksiat. Karena iman itu bercabang dan setiap cabangnya disebut iman. Iman itu punya banyak cabang dan setiap cabang iman itu disebut iman. Maka di antara cabang iman adalah ingkar munkar. Dan dalam cabang iman ingkar munkar ini, dalam cabang iman ingkar munkar ini, maka ada iman yang mutlak. Yang mutlak apa? Yang sempurna apa? Kalau bisa mengubah dengan bisa dengan tangannya. Dan ada di cabang iman ingkar munkar ini ada keadaan yang statusnya merupakan derajat yang paling akhir. Derajat yang paling akhir yaitu benci dengan hati. Nah setelah itu bukan iman. Setelah itu bukan iman. Maka orang yang tidak punya benci dengan maksiat, dengan satu maksiat, maka tidak ada padanya cabang iman ini. Namun bukan berarti kita katakan dia kafir. Inilah makna hadis. Bukanlah makna hadis mengkafirkan orang tersebut. Makna hadis adalah batas terakhir cabang iman dalam masalah ingkarul munkar. Batas akhirnya adalah adanya rasa benci dengan hati terhadap kemungkaran atau kemaksiatan. Setelah itu tidak ada lagi yang termasuk dalam kategori iman. Maka orang yang tidak punya, maka berarti hilang cabang imannya yang ini.